aku tepat ada di sampingmu. Bertahan menunggu satunya cintaku. Ngapa dulu kau ragukan aku? Sesali diriku melangkah dengannya. Sungguhkah aku untukmu? Kenyataan masih untuknya. Ku cemburu namun hanya sebatas itu. Kemana hati kau bawa tanpa pernah jelas akhirnya. Ku menunggu kenyataannya kau di sana. Adakah hatimu masih hatiku? Hanya sebatas.